Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan salat subuh berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan kebaikan yang Allah mudahkan merupakan jalan bagi kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan Allah jaga keistiqomahan kita sampai ajal kita datang dijemput oleh malaikat-Nya. Amin Allahumma amin. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang tadabbur surat Al-Baqarah. Temanya masih melanjutkan tentang haji. Insyaallah kita akan tadabburi ayat 197 sampai 202. Sebenarnya kalau untuk kesatuan tema itu sampai 203. Nanti kita lihat kondisinya. Ayat 197 ini kelanjutan dari ayat 196 yang kita bahas kemarin, ketika ada konsekuensi seseorang ketika menggunakan ihram hajinya tamattu, maka dia kalau tidak bisa memotong hewan sembelihan, maka dia berpuasa 3 hari di sana. Di haji itu maksudnya di musim haji, dan 7 hari ketika dia sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan itu sudah kita bahas. Nah, ini ada beberapa hikmah lanjutannya. Kita akan baca mengingat waktu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات di sini bahwa haji adalah waktunya sudah ditentukan, sama dengan ayyaman ma'dudat. Kalau di bulan Ramadan yang kemarin kita bahas ya, ayyamun ma'dudat, karena jumlah maksimalnya 1 bulan. Sementara bulan haji itu lebih dari 1 bulan. Makanya kalau disebut ayyamun ma'dudat kurang pas. Maka Allah di sini menyebut dengan ashhurun ma'lumat, yang sudah diberikan maklumat itu oleh Allah dan dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyah sebelumnya. Dikukuhkan di ketika Rasulullah SAW datang bahwa haji itu adalah dimulai dari sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan awal Dzulhijjah. Nah, ketika rangkaian ibadah haji itu sudah selesai, maka selanjutnya itu tidak disebut dengan al-hajj. Nah, itu adalah proses pemulangannya. Nah, apa tujuan Allah menyebut asyhurul ma'lumat di sini? Itu untuk selanjutnya, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang dia sudah melakukan, farada di sini adalah seseorang kalau sudah melakukan ihram, maka dia itu adalah memasuki kayak kita kalau sudah takbiratul ihram salat. Itu faradul salat. Tidak boleh membatalkan kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya, intinya kalau udah berihram untuk umroh dan haji yang rangkaiannya pada saat itu adalah haji, maka ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ada banyak hal ya, tentu kita nggak membahas di sini apa yang tidak diperbolehkan pada saat seseorang memakai pakaian ihram. Di sini nilainya apa yang tidak diperbolehkan? 1, rafath. 2, fusuk. Yang ketiga, jidal. Fil hajj ini lebih umum, bukan hanya ketika menjalankan manasik haji, tapi pada saat bulan-bulan haji. Nah, rafas itu apa? Rafas sudah kita bahas pada pembahasan malam Ramadan ya. Ukhillal lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Rafas itu dimulai dari perkataan yang mengakibatkan syahwat atau birahi itu bergerak atau muncul. Itu aslinya rafath. Nah, ar-rafas itu menjadi rafas bi'tibarihi qabla al-halal. Jadi ar-rafas itu adalah, kenapa disebut Allah itu yang buruk di sini? Itu karena lazimnya terjadi sebelum dihalalkan. Ketika seorang laki-laki merayu perempuan yang belum menjadi istrinya atau yang bukan istrinya, itu rafas. Rayuan yang apalagi menjurus kepada rayuan yang seksi, tidak boleh. Nah, di sini rafas kenapa disebut? Ini yang menarik. Bahwa berarti kan kalau rafas itu diperbolehkan, yang rafas itu ke siapa? Ke istri kita kan? Pasangan hidup kita. Itu artinya apa? Ketika seseorang haji itu kita memvisualisasikan ayat ini, kita sedang melakukan ibadah haji bersama pasangan hidup kita. Karena kalau rafas itu dilarikan kepada yang haram, jangankan di bulan haji, di luar bulan haji pun kita enggak boleh. Ya kan? Merayu perempuan enggak boleh kita. Maka di sini rafas yang masuk dalam radar kita itu adalah rafas kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita. Nah, itu juga sekaligus, ini luar biasanya, berarti memang perhatian terhadap keluarga itu nomor satu. Sama ketika pada waktu itu uhillalakum lailatas syiyam arafatu ila nisaikum, itu juga hak kepada keluarga. Padahal di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu khusus yang ketika kita disunahkan beriktikaf. Tapi sebelumnya sudah ada haknya ditunaikan. Maka pada saat iktikaf itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ini juga demikian. Fala rafatha, karena itu juga berarti kita harus menahan diri pada saat sudah melakukan ibadah haji, sudah masuk, belum tahallul. Yang kedua, wala fusuqa, tidak ada keluar dari ketaatan. Yang ketiga, wala jidala, tidak berdebat dan bertengkar mulut, adu mulut. Kelihatannya ringan ya, tapi di bulan haji, Al-Fakir pernah dulu bertugas sebagai petugas haji, berdebat dengan jamaah haji hampir setiap hari. Ya bukan dengan semua orang, orang ini berapa ratus juta gitu. Jadi artinya kelihatannya ringan kalau itu dilihat dalam skup yang kecil. Tapi orang yang besar, kita datang dari Indonesia, penerbangan yang sangat jauh, sampai di sana harusnya sudah disediakan catering-cateringnya, terlambat. Disitulah ada waktu emosi meledak. Kemudian sampai di penginapan yang belum siap, disitulah ada waktu meledak. Kemudian ada, pokoknya ada aja yang membuat seseorang kesenggol sedikit, marah. Atau kemudian istrinya ketarik sama orang, marah. Jadi ada banyak hal yang mengakibatkan di situ perlu jidal. Nah, trilogi ini itu ruhnya ibadah haji. Bahwa ketika seseorang beribadah haji itu, ya beribadah haji, rafas yang dihalalkan itu ditinggalkan, disuruh meninggalkan. Jadi ketika Arafat, wukuf di Arafat, meskipun di sampingnya istrinya, ya jangan dirayu istrinya. Saatnya kita bermunajat kepada Allah. Ya, padahal kita sedang beribadah bersama istri kita. Maka rafas yang halal itu kita tinggalkan. Al-fusuk. Fusuk itu juga dilarang di luar bulan haji. Maka di bulan haji itu menjadi sangat lebih parahnya. Tapi sebenarnya kalau dibilang fusuk yang ringan, keluar dari ketaatan, itu hampir semua orang melakukannya. Saya tidak merinci ya, Al-Fakir tidak merinci apa yang disebut fusuk yang ringan itu. Yang penting kita masing-masing mengevaluasi apakah diri kita itu selalu on the track. Nah itulah perlu yang kita senantiasa mengatakan, kita perlu rekayasa sosial supaya kita berada di sekitar track ketaatan itu. Nah, masa sih orang sedang haji fusuk? Loh iya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, ada orang jamaah kehilangan tas duitnya ketika tawaf. Hilang bukan jatuh, dicuri. Betul ya? Kebayang itu. Yang nyuri jin atau orang? Orang. Mohon maaf lagi, itu sekarang nyium Hajar Aswad ada caloknya. Ya, betul kan? Saya tidak mengatakan itu haram atau enggak, nanti ada kita bahas sampai di sana. Terus ada kita nyium Hajar Aswad itu sunnah. Sunnah ya. Tapi nyikut-nyikutin saudaranya sunnah enggak itu? Enggak boleh. Demi untuk melakukan yang sunnah kita sikut saudara kita. Enggak, ini jatah saya, sikut berdarah hidungnya akhirnya. Nah, itu lebih dari itu ya. Jadi ini kita visualisasikan betapa pada saat pun kita di depan Ka'bah keinjak dikit kita kegaruk dikit sama orang Turki, saya gede-gede kan, digaruk sama kita kan, dorong jatuh. Nah, di situ kita maki. Di situ kita marah. Nah, letaknya kita memposisikan itu ya, memposisikan tiga hal ini, fusuk, jidal dan rafas, yang sebenarnya ada titik-titik tertentu yang diperbolehkan. Jidal billati hiya ahsan diperbolehkan. Tapi kita berusaha, sama dengan ketika puasa orang ingin mengajak kita duel, ayo satu lawan satu. Maka kita disuruh apa? Inni shaim, saya sedang puasa. Bentar, tunggu gitu. Meskipun enggak gitu juga filosofinya itu, inni shaim saya sedang menahan diri, bukan masalah gengsi ini enggak, tapi ini sedang beribadah kepada Allah. Masa kita bertengkar di rumah orang yang kita muliakan? Sama sekarang kita di sini, kita tamu. Kita tengkar di sini, enak enggak sama sahibul baitnya? Enggak enak. Apalagi ini sahibul bait yang memiliki segala-galanya. Kita sedang menjadi tamunya, kita berdebat di sana. Kita rayu, harusnya kita rayu sahibul bait, kita rayu istri kita. Lebih parah lagi yang dirayu sudah bukan istrinya, itu lebih parah lagi. Maka ada tingkatan-tingkatan di situ. Tiga hal ini adalah nilainya. Maka kata Allah, karena Allah mendidik kita untuk tidak mengenal yang negatif, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Loh, kok gini? Harusnya kan وَمَا تَفْعَلُ مِنْ سُوءٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Karena yang tiga itu yang jelek kan. Nah, itu pertanda bahwa otak kita itu tidak mengenal yang negatif. Dan Buhari Al-Fakir pernah contohkan, visualisasikan, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau Al-Fakir minta untuk menjamin mata, kemudian Al-Fakir bilang, tolong jangan sekali-kali membayangkan onta yang ketawa. Ontanya keluar gak itu? Malah keluar. Karena jangan bayangin onta, ontanya malah keluar. Jadi kalau mau seseorang gak bayangin onta ya, tolong sekarang bayangkan gajah, ontanya nyingkir. Maka di sini, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ. Apa yang kalian lakukan dengan kebaikan, itu otomatis rofas pergi, jidal pergi, fusuk pergi. Nah, kalau kita wama taf'alu min su'in ya'lamhu Allah, su'nya kebayang kita. Buruk-buruknya kebayang. Jadi untuk menafikan hal-hal negatif, kita cari alternatifnya. Ini luar biasa susunan katanya, dan kita lihat setelahnya, wa tazawwadu dan berbekallah. Kita bekal, dan sebaik-baik bekal di sini disebut adalah takwa. Karena di sini adalah salah satu ceritanya. Jadi di antara orang itu naik haji, mohon maaf, ada di perjalanan menuju haji itu dia minta-minta untuk bekalnya. Nah, gimana hukumnya? Nah, kita enggak bahas itulah pokoknya. Tapi kata Allah, bekal yang baik itu takwa. Apa hubungannya dengan bekal materi itu? Nah, itu nanti dibahas bahwa berbisnis dan memiliki usaha ketika haji diperbolehkan. Nanti ada mudah-mudahan sampai ayat. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Nah, tempoh hari kita membahas takwa itu apa, mutakin itu siapa, kisos itu juga ada takwa, dalam pelaksanaan wasiat ada takwa, berpuasa ada takwa, maka haji juga takwa. Haji itu ibadah fisik. Ketaatan kita kepada Allah diuji. Kok saya disuruh muter 7 kali ya Allah, muternya ke kiri lagi. Itu berlawanan ini ya, berlawanan dengan arah muternya jam ya. Ya kan? Kok enggak kayak muternya jam? Kok 7 kali? Saya kurang ya Allah, saya sanggup 10 kali misalnya. Ya kita disuruh gitu-gitu aja. Suruh nyium Hajar Aswad meskipun sunnah, tapi itu kan juga disunnahkan ya. Kenapa yang dicium Hajar Aswad? Tidak semua pojoknya, satu aja susah. Misalnya, kenapa kemudian kita suruh melempar ada jamarat dari Aqabah, Ula Wusta dan yang 3 jamarat itu dilempar ke Kenapa harus ada itu? Kenapa harus ada mabit di Muzdalifah? Kenapa ada kita melakukan nafar awal atau nafar tsani? Kenapa ada tahallul? Kenapa ada Safa dan Marwah kita bersa'i di situ? Itu ketaatan. Maka ibadah haji itu meskipun kelihatannya berat, tapi sebenarnya ringan. Seandainya ada seseorang naik ibadah haji, dia tidak tahu karena mu'alaf ya, udah nggak baca apa-apa, itu sahajinya asal dilakukan itu, baca ihram dia niat bahasa Indonesia nggak apa-apa, dia muter Ka'bah berdoa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kemudian dia sholat ngikutin karena memang baru mu'alaf, kemudian dia wukuf dia juga nggak bisa apa-apa, di situ berdoa aja seharian mengingat Allah, berzikir saja, terus sampai kemudian tahallul dia nggak membaca apa-apa, sahajinya. Karena ini adalah ibadah fisik, ketaatan, memenuhi panggilan Allah. Kamu saya suruh muter, labbaik ya Rob. Kamu saya suruh pakai baju yang tidak ada jahitannya di sana, bagi laki-laki, disunahkan warnanya putih misalnya, labbaik ya Rob. Kamu disuruh mabit di Muzdalifah, labbaik ya Rob. Disuruh wukuf seharian di Arafah, labbaik ya Rob. Jadi itu adalah refleksi ketundukan kita. Dan ketika di Padang Arafah, merenunglah kalian bahwa nanti di Padang Mahsyar itu lebih dahsyat dari itu. Di Padang Mahsyar yang dikatakan itu Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar, itu nanti di Baitul Maqdis di Palestina. Kita bayangkan, meskipun di dalam Al-Quran disebut Yaumatubaddalul ardi ghairul ard, nanti bumi diganti, gak ada lagi getung-getung mencakar langit, bisa jadi diratakan dan sebagainya, kita gak tahu. Tapi itu nanti semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan jadi satu di situ. Kira-kira maka miniatur dan kondisi kecil hari kiamat itu terjadi di Padang Arafah. Maka di sini bertakwalah wahai ulil albab. Nah, kenapa yang disuruh bertakwa itu ulil albab? Apakah umat Islam secara umum tidak disuruh bertakwa? Disuruh juga sebenarnya. Cuma ulil albab di sini adalah orang bisa memahami perintah. Kayak Al-Qur'an ketika menyebut ya ayyuhalladzina amanu, panggilan amanu di situ adalah untuk orang-orang yang beriman terhadap panggilan itu. Maka di sini ulil albab orang yang memahami. Ini 97, kemudian ayat 198 Allah katakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Nah, ini fadlan di sini maksudnya adalah rizki ya. Al-Fakir jadi ingat dulu ketika haji, para mahasiswa yang bertugas atau sedang haji itu biasanya ada sambilannya. Jualan apa? Diperbolehkan. Atau sebaliknya, kita di sana itu ambil barang, nanti kita jual ketika kita pulang. Boleh gak itu? Boleh aja. Haji sambil dagang sejadah. Boleh gak? Boleh. Haji sambil kita deal bisnis di sana dengan orang. Barangnya di Indonesia, tapi dealnya di sana. Boleh gak? Ya boleh. Tapi kapan? Nah, ini di sini nanti ada aturannya. Jadi ada waktu-waktu yang kita sebenarnya bukan diharamkan, diprioritaskan untuk berzikir kepada Allah, dan ada waktu-waktu kita diperbolehkan. Misalkan pada saat kita melakukan umrah tamattu sudah tahallul. Nah, itu kita biasa. Tawaf di Ka'bah pun pakai pakaian biasa yang nutup aurat boleh. Nah, kita mengadakan deal-deal yang berhubungan dengan fadlan, atau di sini konotasinya adalah rizki ya, mata pencaharian kita, melamar pekerjaan di sana, melamar orang juga boleh di sana, kemudian melakukan kegiatan ekonomi di sana boleh. Makanya pada bulan haji banyak orang jualan. Nah, kalau yang jualan itu sekaligus naik haji boleh nggak? Ya boleh. Daripada minta-minta kalian, karena hubungannya dengan tadi ya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mendingan kalian tahan sampai di sana, itu pasti di sana banyak orang memerlukan apa aja. Makanya di sana ada orang yang dari Indonesia bisnis pulsa. Boleh enggak? Boleh. Nah, itu paling menguntungkan sebenarnya. Saya pikir dulu tertarik, tapi karena enggak punya modal enggak jadi. Ada yang bisnis apalagi dari Mesir lebih parah lagi. Dia ada obat-obatan herbal macam-macam. Sampai ada obat kuat itu, sampai ada yang saking terkenalnya jemaah haji nanyain. Ya, kita enggak jualan juga. Nah, mau dilarang karena dalam peraturan itu petugas haji enggak boleh jualan. Ya, Al-Qur'an aja enggak melarang. Yang penting tugasnya dilaksanakan, sebenarnya itu. Kalau melalaikan tugasnya, apalagi sampai melalaikan ibadah haji, itu berarti kita kayak sahibul bait di sini. Kita bertamu ke sahibul bait, nawarin dagangan boleh enggak? Boleh. Tapi yang kita tawarin tentu bukan Allah. Sesama tamu, ya kita minta izin sama sahibul bait. Mohon maaf nih, saya ada barang nih, boleh gak saya tawarin sama ini? Oh, boleh aja. Bahkan barangkali sahibul baitnya tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Ini kira-kira ya, meskipun tidak pas, tapi bisa kita jadikan permisalan. Fa'idha afadtu min Arafat, ketika kita sudah keluar dari Arafat dalam perjalanan, wadhkurullaha indal masy'aril haram, kita disuruh berzikir di masy'aril haram. Masy'aril haram itu Muzdalifah, yakni akhir dari Muzdalifah, itu sebuah bukit dinamakan Quzza. Tapi biasanya jamaah Indonesia itu kalau mabit di Muzdalifah itu seringnya saya Al-Fakir perhatikan itu mabitnya di atas bis. Iya, benar ya. Jadi dari Arafat kita di Muzdalifah kok lama, macet apa ya? Bukan macet, itu mabit. Mabit kok di atas bis, mestinya enggak afdol ya. Mabit tuh ya turun, tidur 5-10 menit, nanti sholat 2 rakaat, setelah itu melanjutkan perjalanan. Seringnya jamaah enggak dikasih tahu, sebagian ya, saya enggak semua, tergantung travelnya, tergantung pembimbingnya. Bapak dan ibu, sekarang ini judulnya mabit, silakan bagi yang mau tidur, silakan, mau turun, silakan. Terus gitu, biasanya enggak apa-apa, dilarang keluar bis. Takut hilang kan ya. Terus judulnya apa ini, macet pak? Udah pokoknya duduk aja gitu. Padahal itu mabit namanya. Seringnya ya kalau Al-Fakir perhatikan, nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau nggak berubah kayaknya seperti itu pak. Masih seperti itu. Ya masih seperti itu. Karena memang wajar ya. Apalagi aki-aki sama nenek-nenek udah tua mau turun, ya nggak balik bisnya sama. Jangankan itu di bandara, dia masuk ke kamar mandi keluar masuk kloter yang lainnya. Kloter yang lainnya ini sudah siap-siap berangkat, bingung dia. Lah baru datang kok mau berangkat lagi, salah ternyata dia. Kloternya salah, masuknya lewat kanan, keluarnya di kiri. Ini kloter Jakarta, keluarnya kloter Sulawesi. Nah kok bahasanya lain lagi? Nah karena beda kloter. Nah itu dia. Nah nanti ada panduannya. Wadhkuruhu kama hadakum. Kita berzikir ada panduannya di situ. Meskipun tadi ya, seandainya kita nggak bisa zikir. Kama allamakum kama hadakum in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini bacaan-bacaan panduan zikir dan memperbanyak istighfar. Pada saat ibadah haji kita sucikan. Kita sejenak kita tinggalkan, meskipun diperbolehkan kita berbisnis itu. Sebaiknya tinggalkan dulu pada saat kita wukuf, pada saat kita mabit di Muzdalifah, pada saat kita berada tawaf ifadah di depan Ka'bah, kita tinggalkan dulu. Nunggu tahallul selesai, kita baru lanjutkan diri itu. Kita berzikir sebanyak-banyaknya dan disunahkan beristighfar. Karena istighfar itu min lawazim. Orang selesai sholat yang dibaca pertama kali istighfar. Loh, bukannya istighfar itu dilakukan setelah melakukan keburukan? Iya. Tetapi setelah melakukan kebaikan pun atau sedang melakukan kebaikan, kita juga beristighfar. Mendapatkan kemenangan juga beristighfar. Fasabbih bismi rabbik wastaghfir. Ya kan? Ketika seseorang mendapatkan kemenangan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih. Disuruh kita bertasbih dan disuruh kita wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Jadi istighfar itu melakukan kebaikan pun kita beristighfar. Oh saya ikhlas kok, iya gak ada hubungannya sama ikhlas gak ikhlas. Istighfar itu tetap penting ya Allah. Istighfar itu artinya gini, tutuplah aibku ya Allah. Aku dianggap orang baik bukan karena kebaikanku, tapi karena aib-aibku engkau tutup ya Allah. Istighfar. Kalau kau buka saja aibku satu saja, maka orang-orang akan berlari. Bukan maksudnya bukan berarti saya malu aibnya dibuka, bukan. Tetapi ada banyak hal terhalang kalau aib-aib kita dibuka di sini. Kebaikan yang kita inginkan itu bisa terhalangi karena aib itu. Yang menutup aib siapa? Allah. Dan Allah yang menutup aib itu tawwab. Innahu kana tawwab, menerima taubat. Kalau aib itu berhubungan dengan dosa dengan Allah, kita bertaubat innahu kana tawwaba. Nah, fa idza qadaitum, nah ini sudah selesai pada haji. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini lebih menarik lagi. Ketika kalian sudah selesai melakukan ibadah haji, manasiknya, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Lah, karena sudah selesai saya melakukan ini, tetap disuruh berzikir. Karena esensi haji itu adalah esensi hari kiamat. Lihat surat Al-Hajj. Ayat pertamanya langsung bahas haji bukan? Tidak. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25 ayat yang dibahas adalah hari kiamat dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Menandakan bahwa orientasi haji itu seseorang ingat di hari kiamat. Dia akan dikumpulkan. Di sana pakaiannya sama, yang jenderal sama, kopral sama, yang camat sama, penjual tomat sama, pejabat sama, rakyat sama. Gak ada sama. Gak ada bedanya. Meskipun kualitas kain ihramnya boleh jadi beda-beda ya, tapi kalau dilihat sekilas, orang gak tahu itu ihramnya si A dengan si B mana yang harganya lebih mahal. Ini mana yang ihram yang dikasih, mana ihram yang beli sendiri, mana ihram yang dibeliin, gak bisa bedanya. Gak ada bedanya itu. Sama kan? Orang haji, ini hajinya dibayarin, atau haji sendiri, atau haji ada tanggungan, ini gak ada bedanya sama. Ketika sudah di sana, semuanya berpikir bahwa hari kiamat itu seperti ini. Nah ini, sekarang kalau udah selesai, kita disuruh mempertahankan itu. Sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan selesai itu, kita tidak disuruh balas dendam. Ya ntar, tunggu bulan Syawal. Nah, itu berarti dia tidak memahami esensi rekayasa kebaikan yang dibuat Allah. Ini kan kita sedang masuk dalam tanda kutip rekayasa kebaikan Allah. Selesai ibadah haji harus dipertahankan dong. Ya minimal tahan sampai 1-2 bulan lah. Maksud di hari pertama itu kita selesai manasik itu melakukan hal-hal yang seharusnya bisa kita tahan sebelumnya. Nah, apa di sini? Wadhkurullah, berzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum. Nah, jadi dulu ternyata orang-orang itu ketika selesai ibadah haji, mereka duduk-duduk ngopi-ngopi, yang dibicarakan itu membanggakan nenek moyangnya. Oh, kakek saya itu dulu satu-satunya jenderal yang dapat bintang 7 misalnya. Membanggakan dia orang tuanya misalnya. Yang lain bilang, oh masih belum apa-apa. Dulu bapaknya kakek saya itu begini. Yang lain juga. Nah, mereka saling membanggakan nasabnya. Oh saya ini darah gini-gini, darah biru ini. Saya ini masih keturunan Raja A misalnya. Saya masih keturunan Nabi. Ya sama, kita juga keturunan Nabi Adam misalnya. Jadi masing-masing membanggakan itu. Nah, setelah datangnya ini, ayat ini khususnya, daripada kalian seperti itu, dan itu bisa bukan membatalkan haji, karena hajinya sudah selesai, itu bisa mengurangi esensi haji, sebaiknya kalian ganti dengan berzikir kepada Allah. Padahal itu di luar bulan haji pun perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Apalagi ini masih di rumah Allah. Belum apa-apa, kita baru keluar pelatarannya, tamu, baru keluar dari rumahnya sahibul bait, masa macam-macam. Ya kan? Etikanya kan ntar dulu, tahan dulu. Sampai sahibul bait nutup pintu, gak ngelihat kita, nah, terserah dah itu, ngapain. Kira-kira seperti itu. Ini masih di situ. Masih di pelataran rumah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ini sebenarnya di dalam ilmu bahasa ini au di situ biasanya mumatsalah, tapi di sini terjadi peningkatan. Gimana maksudnya? Di dalam Al-Qur'an ada disebut wahiyakal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya orang kafir itu keras sekeras batu atau lebih keras dari batu. Ya kalau ditanya-tanya, emang ada benda yang lebih keras dari batu? Ada? Ya, ah? Besi. Oh, siapa bilang besi lebih dipantekin sama batu, penyok dia besi itu. Ya kan? Jadi itu disebut Itu kerikil kalau batu kecil ya. Jadi koswa atau kekerasan hatinya orang-orang yang kafir itu seperti batu. Au asyaddu qaswa. Ini enggak bisa kita bayangkan, ya kan? Enggak bisa kita bayangkan. Tetapi berarti sebenarnya harusnya kita enggak melakukan itu. Ini tahqiqul mumatsala au aktsar dalam bahasa, dalam ilmu bahasa itu. Bukan disamakan, melebihi. Maka ketika kadzikrikum abaakum au asyaddu dzikra. Harusnya Allah melebihi itu karena Allah harusnya lebih dibanggakan dari orang tua kita. Allah itu seringnya Al-Fakir katakan memberikan yang tidak kita minta. Tadi malam kan kita enggak memerinci doa. Kalau kita rinci doanya enggak jadi tidur itu kita. Iya kan? Ya Allah sehatkan gigiku, ya Allah sehatkan mataku, sehatkan kakiku, sehatkan jantungku. Semua di absen satu-satu, enggak tidur kita. Tapi begitu bangun tidur, mata kita sehat tanpa request. Ya kan? Yang berdoa khusus dengan request itu yang sakit biasanya. Ya Allah sehatkan gigiku, dia lagi sakit gigi. Ya kan? Ya lagi sakit mata, lagi kesleo, lagi macam-macam, itu biasanya doa request. Tapi yang sehat-sehat saja, jangankan berdoa request, kadang pun saking ngantuknya lupa berdoa. Begitu dia bangun itu sebenarnya bonus, orang enggak minta, seandainya Allah cabut nyawanya enggak minta. Ya kan? Minimal ya Allah hidupkan kembali aku, berikan kesempatan untuk menambah kebaikanku dan menutup keburukanku. Makanya di situ bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hidup dan mati kita itu di tangan Allah. Kalau kita dihidupkan lagi, itu artinya kita diberikan kesempatan. Maka di sini luar biasa, kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra, Allah harusnya lebih kita ingat. Faminan nasi man yaqul. Nah, di sini masuk. Di antara kita itu ada yang doanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah di dunia, saya pengen sekarang. Itu kebanyakan manusia itu gak sabar. Coba kita cek sama anak-anak TK, siapa yang mau es krim sekarang dikasih satu, yang mau es krim 3 jam lagi dikasih 2. Itu kira-kira banyak mana yang milih, yang sekarang atau 3 jam lagi? Sekarang, oh saya nanti. Tapi ngelihat temannya makan enak sekali, apa guru saya sekarang saja gitu. Karena rata-rata seseorang untuk menahan nanti itu sulit. Kita sholat sekarang, pahalanya kapan? Ya nanti, iya kalau saya nanti di akhirat ada. Berarti kita meragukan hari akhirat itu. Rata-rata seseorang tidak sabar. Mau berbisnis dia ingin untung sekarang. Mau bertamu seseorang dipencet, buka, ya tuan rumah kan baru bangun tidur misalnya. Mau berdoa, ya Allah kabulkan. Kapan? Sekarang juga ya Allah. Susah juga. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu terburu-buru dalam banyak hal. Maka ketika dia doa, Rabbana atina fid dunya, dan tidak disebut hasanah di sini, karena yang diminta manusia di dunia biasanya materialistik, berhubungan dengan materi. Ya Allah, saya lagi nyalek ya Allah. Ya, itu hanya sekarang diperah caleg kenceng sekali itu. Sudah keluar modal banyak sekali ya Allah misalnya. Dia minta ingin cepat. Ya Allah, saya sedang mau memproses usaha ya Allah. Saya sedang membangun rumah, saya sedang menyiapkan anak saya mau membantu ya Allah dan sebagainya. Dia minta yang kaitannya itu sebenarnya bisa dia doa di bawahnya nanti. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak ada bagian orang yang kayak gini doanya. Tetapi ada wa minhum di antara orang-orang yang haji tadi, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditambah lagi wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa. Saking biasanya kita baca doa ini enggak punya getaran. Kita ini doa kan rata-rata kita hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taunya kalau ada orang baca doa ini sudah entar lagi selesai doanya. Terpegel udah angkat tangan doanya panjang. Tapi begitu Rabbana atina, ini tinggal 1 detik lagi selesai doanya. Taunya itu aja. Kita tidak memberikan apa? Stimulus bahwa doa ini doa yang pamungkas, yang luar biasa. Ya Allah berikanlah kebaikan dunia. Coba kita lihat, kenapa Allah di sini tidak dikatakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah? Coba kita bayangkan. Karena hasanah di sini disebut 2 kali. Ya kan? An-nakirah idza dzukirat marrataini fas-saniyatu laysatil ula. Jadi fi nakirah itu kalau disebut dua kali itu tidak sama dengan yang pertama. Hasanah yang di dunia lain dengan hasanah yang di akhirat. Kalau disebut sekali, oh, contohnya inna ma'al usri yusran, ya kan? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran lagi. Al-usrnya itu-itu juga, kesulitan yang kita hadapi sama. Tapi kalau kita sabar, mendapatkan yusran minimal dua. Gitu. Karena kaidahnya gitu. Kalau diulang dua kali nakira itu, yang pertama bukan yang kedua. Sama di sini. Masya Allah, kalau buka tafsir, itu kalau kita ditantang suruh menafsiri hasanah, bisa ratusan itu. Yang nama hasanah itu apa? Rumah mewah. Di dunia, namanya hasanah, istri cantik. Namanya hasanah, itu melebihi mobil-mobil pejabat. Kita punya banyak. Namanya hasanah, memiliki sekian harta. Namanya hasanah, punya anak banyak. Namanya hasanah, mudah berteman. Yang dinamakan hasanah, silakan saja divisualisasikan. Dan itu para ulama pun berbeda pendapat tentang hasanah. Dan tidak ada yang mengatakan harus ini. Semuanya include. Semua yang dipandang kebaikan oleh seseorang, itu hasanah. Tapi ada yang lebih itu. Hasanah itu apa? Bisa tidur nyenyak. Hasanah gak itu? Ya hasanah. Banyak orang berobat untuk supaya bisa tidur. Ya kan? Namanya hasanah apalagi? Orang bisa tenang dia. Orang bisa makan enak. Orang enak makan sama makan enak beda. Ya. Enak makan, lagi sehat dia. Kalau makan enak, lagi sakit. Ya giliran lagi sakit dikasih tawarin tongseng, ditawarin buah, diantar ke rumah. Yang makan ya bukan dia. Lagi sehat harusnya dianterin gitu. Ini kita kebalik. Nganter orang sakit makanan yang enak-enak. Itu dalam bahasa Jawanya ngece itu istilahnya. Giliran sakit dianterin yang begini-begini. Coba. Coba lagi giliran sehat. Ya saya makan itu. Lagi sakit dianterin yang gitu-gitu. Nah itu hasanah luar biasa. Unlimited di situ. Apalagi hasanatan sama dengan Lailatul Qadri khairun, lebih baik, unlimited, Allah yang tahu. Kebaikan dunia Allah yang tahu. Kebaikan dunia itu dari minyak. Kebaikan dunia itu dari kelapa sawit. Kebaikan dunia itu juga disebut apa aja. Semua, semua kebaikan di dunia yang dianggap baik itu disebut dengan hasanah. Tapi wa fil akhirati hasanah itu juga banyak tafsirannya. Ada orang menafsirkan hasanah di akhirat itu masuk surga. Nah, memang ada selain masuk surga. Oh banyak. Gini, masuk surga itu nikmat tertinggi itu melihat Allah, berjumpa dengan Allah yang tidak mungkin dilakukan di dunia. Karena Allah itu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya, sumber energi langit dan bumi. Kalau kita pantengin ini 5 menit aja, itu cahaya yang sekarang ada di sini buta mata kita. Atau kalau matahari terbit kita pantengin 2 menit aja buta kita. Apalagi Allah, nurus samawati wal ard, sumber energi dan sumber cahaya langit dan bumi. Ya enggak bisa kita lihat di dunia. Allah seperti apa? Tentu tidak seperti lampu pilim ini. Sumber cahaya. Il alangkah indahnya dalam alangkah bahagianya seseorang bertemu Allah. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu-itu. Ada yang mengatakan kebahagiaan adalah dia di surga bertemu dengan orang-orang yang dia cintai di dunia. Misal kita seperti ini. Nah, ini kan dulu yang ketemu di halaqah tadabbur Al-Qur'an. Senang dia. Boleh seperti itu, boleh. Hasanah itu include sesuatu yang baik di akhirat semuanya. Dan yang utamanya di closingnya apa? Wa qina adzabannar. Itu doa minimalisnya. Ya Allah, bagi saya yang penting jangan masuk neraka. Di sana tempatnya cuma 2. Ya kan? Kalau enggak masuk neraka itu artinya apa? Masukin surga. Gitu. Ya, dimasukin surga yang mana aja ya Allah, terserah. Nah, itu kan enggak nawar kita doanya. Enggak ada golput ya. Enggak ya, ada di situ. Ya kayak seperti gini aja. Tamu kita tawarin ya, Bapak mau minum apa? Yang penting jangan kopi. Wah, itu enak. Jus mangga, jus jeruk, alpukat itu. Yang penting jangan kopi, kasih air putih. Ya, nyesel dia. Kenapa gak bilang langsung, mendingan request kan. Nah itu dia. Kenapa hasanah di dunia dan akhirat didahulukan? Kalau didahulukannya wakina ada bandar duluan, ya kayak tadi kasih air putih kita sama sama sahibul bait. Kita doa yang baik dulu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baru ini yang minimalisnya diakhirkan. Wa qina adzabannar. Jangan kita datang dan mau minum apa? Apaan aja yang penting jangan kopi misalnya. Kasih air putih ya. Ya mau enggak ya gimana? Karena udah terlanjur bilang. Nah, itu visualisasi tapi mungkin tentu tidak itu. Allah tidak pelit. Allah Maha Kaya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang-orang mendapatkan masing-masing yang dia usahakan, dan Allah tutup, wallahu sari'ul hisab. Allah itu menghisab, menghitung kita, amal kita itu cepat sekali. Jangan dibayangkan kayak kita mendata mau pemilu, masing-masing orang ini tinggal di RT 1 berapa rumahnya didata. Itu kalau sekarang semua satu kali bata nih, kita datang ke kelurahan, data orang, nulis aja namanya sama umurnya, satu kelurahan Kalibata, pagi ini kita mulai, nanti malam selesai gak? Petugasnya cuma dua. Dan dia harus makan, harus ke kamar kecil. Gak selesai. Tapi wallahu sari'ul hisab. Allah punya punya program yang bisa membuat itu cepat. Gitu. Ini al-fakir kita, tadabur kita, mohon maaf agak panjang sedikit. Jadi esensi ibadah haji itu arahnya takwa. Esensi ibadah haji itu arahnya adalah kemanfaatan. Esensi ibadah haji adalah arahnya bahwa kita mengingat ada kehidupan setelah mati. Dan itu berarti kesabaran kita menunda permohonan-permohonan kita, request-request kita sampai Allah kabulkan. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti jika ada dialog bisa kita beberapa menit setelah ini kita sambung. Jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.